Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini tanggal 30 Muharram. Tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 6 September 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik, dan kita sudah sampai di bait yang ke-12 di halaman 64, masih berkaitan dengan tanda-tanda harf. Dan juga berkaitan dengan ini, kemarin pada kajian kita sebelumnya kita memahami kontekstual ada harf yang khusus masuk kepada isim, ada harf yang bisa masuk kepada fi'il, dan ada harf yang bisa masuk dua-duanya, fi'il dan isim. Dan biasanya yang bisa masuk kepada semua itu seperti bunglon, itu tidak mempunyai pengaruh yang esensialnya tidak ada. Nah, kemarin kita membahas itu, dan hari ini kita akan bahas tentang yang berkaitan dengan, ya, kemarin contohnya oleh Ibnu Malik yaitu apa? Kita awali dengan bait dari yang pertama. Qala mu'allif rahimahullah muqaddimah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadur Rabbillaha khairan Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi almustakmilin sharafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفة ألفية ابن مقتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتالف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفئ لن ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. Dan itu tambahan satu, dan semoga Allah Azza memudahkan kita untuk menambah ke bait yang ke-13. Ini masih bait yang ke-12 tentang siwa humal harf. Ya, di sini jelaskan. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما selain fi'il dan isim itu adalah harf. Kahal seperti contohnya adalah hal, kemudian fi dan lam. Hal itu masuk kepada fi'il dan isim. Fi ini hanya masuk kepada isim dan lam itu hanya masuk pada fi'il. Nah, di sini jelaskan juga fi'lun mudhari'un yadi lam. Fi'il mudhari' yang ada di sebelahnya lam ka yasham. Ya, itu awalnya adalah yasham menjadi yashamma. Ya. Nah. Nah, kita lanjutkan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan hal itu apa? Harf istifham. Dan kita kemarin juga sudah membahas tentang apa? Tanda-tanda isim ada 6, tanda-tanda fi'il ada 4. Ya, ingat-ingat tuh. Tanda-tanda isim ada berapa? Ada 6. Apa itu? Jar. Al-jar, wa-tanwin, wa-nida, wa-al, wa-al-isnadu, wa-sihatu audid domiri ilaihi. Nah, di mana sihatu domiri ilaihi ini adalah enlargement, ya, perluasan dari apa? Al-isnad. Karena ada penyandaran sesuatu ke sesuatu yang lainnya, itu belum tentu isim. Belum tentu berlaku seperti itu menjadi isim. Sehingga di situ dibedakan. Contohnya adalah seperti apa? Zaidun darabtuhu. Nah, paham ya? Kemudian ciri-ciri fi'il itu apa? Ta'ul fa'ili, kemudian ta'u ta'nitsi sakinati, kemudian ya'ul mukhatabi, kemudian nun nun taukid. Nah, ya. Sen. 4. Kemudian sekarang kita bahas pada hari ini tentang kemarin terakhir kita membahas tentang lam. Ta'malul jazma. Lam itu melakukan apa, Mas? Jazm. Jazm itu sukun, Mas. Mensukunkan. Artinya menjadikan setelahnya, fi'il setelahnya menjadi harakatnya sukun. Wal jazmu min alamatil af'al, dan jazm ini adalah termasuk tanda-tanda fi'il. Idan hiya mukhtasatun bil af'al. Lam dia, ya. Lam. Itu adalah mukhtasatun, dikhususkan hanya bisa masuk ke af'al. Hanya masuk pada fi'il-fi'il, kata kerja. Wa mithluha, contohnya adalah la nahiyah. La yang menunjukkan tentang larangan. La, larangan. Nah, makanya kalau la larangan, antum bacanya la larangan. Beda lagi nanti. Ya. Jadi di sini la nahya fahya khasatun bil fi'lil mudhari'. Ini hanya khusus berlaku untuk fi'il mudhari'. Hanya berlaku untuk fi'il mudhari. Walihada ta'malu fihil jazm. Maka ini melakukan aktivitasnya apa? Itu jazm. Mensukunkan. Idan sekarang ini. Ya. Malam ini ini. Ya. Maka mulai dari paragraf pertama. Antum harusnya halaman 64 ini sudah dibaca di rumah. Bukan ketika kajian. Sebagaimana tips yang kita berikan tentang cara-cara mempelajari Alfiyah Ibn Malik. Ya, dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan bagi kita semua untuk menyiapkan antum siap, anak pun siap. Nah, begitupun ini semoga Allah Azza Wajalla memudahkan. Setiap kali selesai kajian pun, antum sudah menyusun mufrodat mufradat yang di situ sulit itu apa? Antum siapkan buku-bukunya, Mas. Ya. Dan semoga Allah Azza memudahkan. Antum tulis agar apa? Ketika antum menulis, antum sudah melibatkan panca indera, bukan hanya sekedar mata dan pendengaran, tapi juga rasa. Rasa menulis. Rasa antum itu memiliki, artinya mengukir, memahat apa yang antum lihat, apa yang antum dengar. Sehingga itu lebih akan lebih pakem, lebih menancap. Seperti apa? Kalau antum itu masak ayam, dibumbuin, diungkep semalaman, dibandingkan dengan yang cuma bawang uyah, kemudian hanya satu jam, akan beda rasanya. Akan beda rasanya. Nah, idan yatabayyanu min tamthil al-mu'allif bil amthilati thalathati أن الحروف منها ما هو عامل مثل في ولم. Ya. إذن lalu terjadi يتبين menjadi jelas من تمثيل المؤلف dari contoh yang diberikan oleh مؤلف. مؤلف di sini siapa? Ibnu Malik. Meninggal tahun 672. Nah. Bil amsalati thalathati. Nah. Bil amsalati salasati apa? Fi lam hal. Ya. Ya. Atau antum bisa balik. Di situ hal fi lam. Ini lebih enak untuk ininya hal fi lam. Hal fi lam. Nah. Paham saya sih? Di mana hal itu masuk pada fi'il dan isim. Fi ini hanya kepada isim. Lam itu hanya untuk fi'il. Nah. Annal hurufa minha, bahwasanya huruf darinya, ma huwa amilun. Ya. Huruf, ya istilahnya di situ, minha dari kalimat lam itu, ma huwa amilun. Apa yang dia itu adalah amil, yang melakukan amalan. Artinya di sini faktor yang melakukan amalan, aktivitas. Mislu fi. Contohnya adalah fi. Wa lam. Wa minha ma huwa ghairu amil. Dan ada juga dari harf yang dia tidak memberikan bukan amil, bukan yang melakukan amalan. Mislu hal, apakah? Ya, apakah? Wa min al-hurufi ma yakhtasu bil ism mislu fi. Dan huruf yang ya khusus untuk isim. Ya. Wa min al-hurufi ma yakhtasu bil ism. Apa yang dikhususkan untuk isim saja? Contohnya adalah fi. Contohnya apa? Fi. Maka antum tulis di sini apa? Isim. Fi adalah isim. Wa minha dari contoh yang tiga tadi, ma yakhtassu bil fi'li. Apa yang ma yakhtassu bil fi'li? Apa yang dikhususkan untuk fi'il? Masuk ke fi'il saja. Contohnya adalah lam. Ini fi'il. Wa minha ma huwa mushtarakun mithlu hal. Contohnya hal. Ya. Makanya kalau misalnya antum lihat tentang kecerdasan Ibnu Malik memberikan contoh bukan hanya sekedar menuliskan harf. Harf itu ini. Tapi beliau menginginkan suatu yang menjadi keistimewaan, yaitu ada yang masuk ke fi'il, ada yang masuk ke isim, ada yang masuk ke keduanya. Dan itu kalau misalnya antum lihat tidak kemudian antum detailkan, nanti jadi bingung, bertumpuk-tumpuk dan terkadang itu membingungkan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini tentang wahadil qa'idatu, dan kaidah ini ani annal mukhtassa, ya, annal mukhtassa ya'mal. Kaidah ini adalah, ya, bahwasanya yang dikhususkan itu dia melakukan aktivitas amal. Paham sampai sini? Karena apa, Mas? Ya. Jadi ini yang mustarakun, ya. Mustarakun mithlu hal. Wa hadhihi al-qa'idatu a'ni anna al-mukhtassa ya'mal. Yang dikhususkan itu biasanya melakukan aktivitas. Ya. Wal mustaraka la ya'mal. Sedangkan yang dianggap ikut, ya, bisa ikut ini ikut itu, la ya'mal. Dia tidak melakukan aktivitas. Sama halnya ini, Mas. Al mustaraq la ya'mal. Ini adalah orang yang kerjaannya apa? Bunglon. Sana sini oke, Mas. Yang penting bapak senang. Itu sering terjadi sekarang itu. Ya aglabiyatun. Ini yang apa? Secara majority, secara umum kejadian seperti itu lebih dominan. Walaysat muttaridan. Dan ini misalnya apa? Artinya di situ ketika antum lihat bahwasannya ada yang mustarak, ya, ada yang di itu hanya apa, mutaridatan, stabil, Mas, tidak kemudian dia harus bergabung dengan yang lain, ya, sehingga di situ kalau antum sesuatu yang stabil, dia tidak butuh yang lainnya, Mas. Tapi kalau tidak stabil, maka dia butuh yang lainnya. Seperti apa, Mas? Seperti mobil. Mobil kalau antum paham tentang tire balancing, ya, untuk keseimbangan ban. Ini kalau setirnya itu dibiarkan berapa kilo atau enggak berapa meter, nanti dorong ke kanan atau dorong ke kiri, nah, itu pun bisa disetel. Tapi dia ketika mustarok layak, Mas, kalau dia itu bisa dipakai semuanya, maka enggak mempunyai ciri khas, maka tidak beramal, tidak mempunyai aktivitas, tidak ada ngaruhnya. Hiya aglabiyatun walaysat muttaridatan. Dan ini secara umumnya terjadi seperti itu. Dan ini bukan walaysat muttaridatan. Dan ini bukan sesuatu yang dianggapnya stabil. Karena nanti kesana, nanti kesini, nanti kesana, kesini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mustarak yang dipakai dua, itu la yu'athir syai'an. Ya, masalahnya ini enggak ada contohnya di sini. Ya, enggak ada contoh di sini. Ini berkaitan dengan orang yang diberikan rezeki berupa orang bisa melakukan sunnah. Ya, berisi lebih dari satu. Apakah itu tidak tidak berefek. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi, bahwasanya ini loh Mas. Di sini yang kemarin kita lihat. Nah, bahwasanya walakinnaha la tu'athiru syai'an. Ya. Huruf mustarakah, huruf yang dipakai bersama-sama itu biasanya alal ghalib tidak ada efek sama sekali. Maksudnya apa di situ, Mas? Sesuatu kalau misalnya satu saja maka ngefek, Mas. Sama halnya kemarin anak kasih tahu apa tentang anak sedikit nangis maka ngefek, Mas. Tapi kalau anak banyak nangis, ya ada anak banyak nangis, ya nggak ngefek. Saking banyaknya, sana cenger, ya tangannya cuma dua. Kalau ini buat ibu-ibu ya, buat ahwat, punya anak banyak, habis itu yang sana lapar, yang sana ngompol, yang sana ini, ya sudah terbiasa, enjoy aja. Alhamdulillah, tangisan itu merupakan warna tersendiri. Mulai sabar. Tapi coba antum lihat, ya anaknya cuma satu, nangis. Itu pasti sesuatu. Apalagi nangisnya berirama. Wah, saat desa krung kabeh. Ya, satu desa kedengaran semua. Apa yang terjadi? Antum sudah panik. Antum akan panik. Dan itulah yang terjadi kalau manakala apa? Antum tinggal di rumah orang tua antum. Di mana mereka sudah tidak siap untuk menerima tangisan. Sehingga solusi terbaik buat mereka adalah apa? Gimana caranya anaknya itu cepat diem. Kasih permen lah, kasih ini, kasih itu. Ada yang ngasih HP. Ya sudah. Kalau sudah keranjingan ke arah yang kurang baik, maka susah untuk dirubah. Na'udzubillah. Assalamualaikum. Tapi itu bisa difahami. Kenapa? Orang tua sudah tidak siap untuk menerima rengekan itu. Maka sesuatu yang sedikit itu berpengaruh. Tapi kalau banyak, enggak ngaruh, Mas. Ya. Ada kakak ana, insyaallah Allah membariklah. Ya, kakak ipar istri. Anaknya banyak. Ketika nangis-nangis, enjoy aja. Ya, ada yang digendong, ada yang diginiin. Tapi kemudian bukan panik. Tapi kalau anaknya satu, ya, apalagi nunggunya lama, habis itu, ya, itu semuanya rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ana hanya memisalkan itu sebagai takribudihan, ya. Ingat-ingat, Mas. Ustadz ngomongnya kemana-mana. Iya. Nahwu itu cakupannya kemana-mana loh. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini cakupannya masuk ke akidah. Nahwu kok ngomongnya ke akidah. Justru itu, Mas. Itulah yang membedakan pengayaan. Pengayaan wawasan. Itu ketika diarahkan kemana-mana, itu akan memberikan faedah tersendiri. Maka jangan pernah antum bingung. Apalagi ketika misalnya apa, kita membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu ujungnya mana enggak ketahuan. Ya, ujungnya mana enggak tahu. Seolah-olah kita itu menyelam di lautan yang dalam. Itu yang dikatakan sesualan masyarakat adalah ketika setiap hari kita membaca Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah. Bil munasabah, terkadang bil munasabah. Ya, satu hari satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar. Tapi terus. Inilah yang nanti insyaallah binillah kita akan lakukan di mahad kita. Mahad Zadun Najah insyaallah binillah. Itu di situ ada namanya Dhabtul Kitab. Apa Mas namanya? Dhabtul Kitab. Ya. Dan itu jarang dimempengi sama di tempat lain. Karena apa? Karena memang biasanya Dhabtul Kitab itu cakupannya bagi ikhwan-ikhwan yang sudah mumpuni. Tapi di situ ketika ana melihat doktor kitab itu di Masyaikh sana, tempatnya Syekh Abdul Bari, maktabahnya beliau, kemudian maktabahnya Syekh Ali Salimin, Syekh Salihan Masyarifatullah, apalagi Syekh Ahmad Hanai, rahimahullah, hafidhahumullah, itu mereka memberikan bukti konkret bahwasanya kitab-kitab itu mempunyai pengaruh yang dahsyat dalam memberikan cakupan pembelajaran ilmu. Ya, arahnya dan yang lain. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sehingga di sini al-mustarak la ya'man. Tapi di sini ya, ini tidak memberikan efek ke sesuatu kejadian kecuali ada taksisnya. Makanya yang anda katakan tadi tentang ta'adud itu tidak kemudian sama. Karena itu rezeki, Mas, bukan sesuatu yang bisa digeneralisir. Ya. Atau yang senyum-senyum pun enggak bisa, Mas. Tidak cukup niat ta'adud itu hanya dengan sekedar senyum, Mas Fulkon, ya. Allah mabarik. Nah, kita lanjutkan lagi. Dia aglabiyatun. Ini adalah secara general itu seperti itu. Walaysat muttaridatan. Ya. Bukan sesuatu yang stabil. Faqat tujadul asya khasatun. Dan ini didapati beberapa, ya, ini sifatnya khusus. Wala ta'mal. Dan tidak melakukan amalan. Wa asya'u amatun wa ta'mal. Dan ada juga beberapa sesuatu yang sifatnya umum tapi dia melakukan suatu perbuatan. Artinya suatu perbuatan itu apa, Mas? Berpengaruh, Mas. Yu'assir. Apa, Mas? Yu'assir. Ta'malu di sini adalah punya, bisa memberikan pengaruh. Kemudian qauluhu fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Fi i'rabi hadha ash-shadr, ya, hadha ash-shatr ishkalun. Perkataan yang mu'alif di sini fi'lun mudhari'un yali lam. Fi'il mudhari' yang kejadiannya ada di dekat dengan lam. Ka yasham. Seperti yasham. Fi i'rabi hadha ash-shadr, di i'rab dalam baris ini adalah ishkalun, ada kesulitan. Li'annahu qala, karena beliau mengatakan fi'lun. Fabada bin nakiroti. Antum lihat apa? Nakiro. Nah, jadi di sini antum harus memahami apa konteks perbendaharaan. Ya, ini konteks perbendaharaan apa? Al ism nakiro. Kemudian ma'rifah. Ada isim nakirah, ada isim ma'rif. Paham dari sini? Maka fi'lun fabada bin nakirati. Itu sebenarnya bukan al-fi'lu, tapi apa? Fi'lun. Ya. Fi'lun itu apa, Mas? Katakan saja. Fabada bin nakirati. Bin nakirah, itu maksudnya apa? Tanwin ini, Mas. Jadi tanwin di sini. Ini bin nakirah. Wal ma'rufu anna al-bada'ata bin nakrati la tasihhu. Dan apa yang diketahui bahasanya memulai dengan nakirah. Dengan nakirah la tasihhu, itu tidak dianggap benar. Maksudnya apa? Suatu misalnya ma'ruf, dikenal bahasanya memulai suatu perkataan itu bukan dengan nakirah, maka itu tidak benar, tidak bisa berlaku. Li'anna al-mubtada'a la budda an yakuna ma'rifatan. Lihat, karena mubtada itu mengharuskan berupa apa? Ma'rifatan. Li'annahu mahkumun 'alaihi. Karena ya itu li'annahu mahkumun alaih. Karena dia itu adalah mahkumun. Apa arti mahkumun, Mas? yang diberikan hukum atasnya. Wan nakiratu la yuhkamu alaiha, dan orang yang punya nakarat, nakarat apa mas? Nakarah, ya, suatu yang dianggap asing, atau nakarah itu juga sebutkan apa? Tidak definitif mas, undefinitif. La yuhkamu alaih, tidak diberikan hukum atasnya. Lakin hadihi nakrata, ya. Lakin hadi nakrata usifat. Namun nakirah di sini adalah diberikan usifat, diberikan sifat. Wa idza usifatin nakarat, ya. Apabila ya sifatnya itu nakirah, ya, takhassasat, maka ini menjadi khusus. Maksudnya apa? Ini kan ada fi'lun. Fi'lun mudhari'un. Ya. Ada fi'lun mudhari'un. Wa idza wusifat nakiratu takhassasat. Kalau di sifati di situ adalah nakirah, ya, maka ini takhassasat, ya, maka ini ketika disifati nakirah, nakirah itu apa? Undefinitif. Misalnya kalau misalnya orang Arab apa orang Inggris itu menyebut apa? Ada yang the definitif dan undefinitif. Nah, ini nakirah ini adalah undefinitif. Sifatnya umum, mas. Bukan the apple, tapi an apple. Nah, makanya disebutkan di sini, wa idza wusifat nakiratu takhassasat. Apabila disifati ini dengan nakirah, maka ini sudah menjadi penghususan. Wa mudhari'un, dan mudhari' itu adalah sifatun, ya, dia sebagai apa? Sifat. Kemudian wa jumlatu yali khabarul mubtada. Ya. Wa jumlatu yali dan kalimat yali kurung itu khabarul mubtada, itu jadi khabarul mubtada. Nah. Kemudian wa in qala qa'il aidan, kalau ada yang berkata juga, ya, dzakara ibnu malikin anna min alamati tamyizil ismi jarra bil harfi. Coba antum lihat di Ibnu Malik rahimallahu juga menyebutkan anna min alamati tamyizil ismi, yang termasuk tanda, ya, yang membedakan isim itu adalah jar, al-jar bil harf, al-jar bil harf. Thumma huwa fi hadzal bait yaqulu fi'lun mudhari'un yali lam kayasham fa adkhala kaf 'ala al-fi'li yasham. Fama wajhu dhalika? Fama wajhu dhalika? Nah. Jadi wa id qala qa'il aidan, kalau disebutkan di sini dzakara Ibnu Malik, Ibnu Malik menyebutkan, mengatakan apa? Anna min alamati tamyizil ism, yang termasuk tanda pembedaan isim, yaitu adalah jar. Jar bil harf. Ya, al-jarra bil harf, misalnya apa? Min masjidi. Ya, fi dan yang lain. Summa huwa fi hadzal bait, kemudian di dalam bait ini yaqul, beliau berkata, fi'lun mudhari'un yali, fi'lun mudhari'un yali, berada di dekat lam. Itu lam kayasham, kayasham, kanya ini seolah-olah terpisah, ya, kayasham. Fadakhala kaf, maka masuk kaf di situ al fi'li, wada fi'il yasham. Fama wajhu dhalika, lalu apa arahan yang demikian, arahan untuk menjadikan ini seperti itu gimana? Naqulu, kita katakan, inna hadha yajri kathiran fil kalamil ulama, ini sering terjadi pada perkataan para ulama. Waqulu, dan mereka mengatakan, fi i'rabihi wajhani, dalam i'rabnya ada wajhani. Apa? Wajhani, ada dua sisi pandang. Al-wajhul awal, sisi pandang yang pertama, anna jumlata yasham fi mahali nasabin, bahwasanya jumlah yasham ini fi mahali nasabin, ini dalam posisinya dia nasab. Maqulun liqawli mahdhufin, perkataan yang didasarkan pada apa yang dikatakan, itu berdasarkan apa yang dikatakan lagi dihapus. Mahdhufin. Wa taqdiru, persepsi yang seharusnya adalah kaqaulika yasham, yaitu kaqaulika, sebagaimana perkataanmu yasham. Nah. Wa wajhu tsani, wajusan wajusani, sisi yang kedua, annal fi'la, bahasanya fi'il huna yuradu bihi lafdu, fi'il yang diinginkan di sini adalah lafad, mas. Faqauluhu kayasham, ya, perkataannya, perkataan Ibnu Malik, kayasham, ay kahada lafzi, kahada lafzi, maksudnya apa? Kahada lafzi, yaitu apa? Seperti lafad ini. Fawa mu'awadun, ini menjadi apa? Mu'awadun, bagi bentuk kalau misalnya antum lihat annal fi'la huna yuradu bihi lafz, antum lihat fi'ilnya di sini, annal fi'la huna, fi'il yang mana ini yang di sini nih, mas? Yang mana, mas? Yasham. Yang diinginkan di sini adalah lafz, faqaluhu ka yasham, perkataannya Ibn Malik, ka yasham ay kahada lafzi, yaitu seperti lafad ini. Ngerti, mas? Seperti lafad ini. Fawa mu'awwadun. Nah. Sehingga di sini, kalau misalnya antum lihat, yang menjadikan, membedakan lafad di sini, kalau misalnya, orang itu fawa mu'awwadun, ya, ada ditakwilkan di sini, maksudnya artinya apa? Dari suatu lafad itu kemudian ditakwilkan kepada lafad yang lainnya. Akunul kafu harfa jarrin, maka di sini kaf, di sini, mas, kafnya mana, mas? Ka di sini. Aywa. Ini apa? Harfu jar. Ya, harfa jarrin. ويشم يشم اسما مجرورا بالكف. Demikian. Kalau isam majruran bilkaf berarti apa? Kaya syammi. Liannahu muradun bihi lafduhu. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirihi man'a min duriha al-hikayatu. Ini i'rab panjangnya seperti ini, Mas. Wa yasham isman majruran bil kaf, isim yang dijarkan dengan kaf, Mas. Kaf itu maksudnya apa? Ya, bukan kaf pok, itu bukan, itu juga kaf. Ya, la tu'ti kaf li auladik, jangan kau berikan tamparan kepada anak-anakmu. Ya, sekali tampar biasanya apa, Mas? Tatu. Tampar dan tatu. Ya. Ya, makanya tatu itu adalah tampar terus uf. Ngeri. Naudzubillah min dzalik. Nah. Nasallahu alaihi wasallam. Karena itu harfu jar. Ya, ini tentang kalau watakunul kaf, kaf di sini. Kaf di sini ya. Kaf. Ini adalah harfa jarrin, huruf jar. Wa yasham isman majruran bil kaf. Dia sebagai apa? Isim majruran yang dijarkan bil kaf, dengan kaf. Li'annahu muradun bihi lafduhu. Karena yang diinginkan di sini adalah lafadznya. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Maka tanda jarnya dia itu adalah kasrah yang ditakdirkan berlaku sampai ala akhiri, sampai paling akhirnya. Mana'a min duhuriha al-hikayatu. Ini mana'a terlarang min duhuriha, untuk menampakkannya. Ya. Untuk menampakkannya al-hikayatu. Ya, hikayah, cerita. Nah. Wa huna syara' al-mu'allif fil bayan al-alamat al-khassati li kulli naw'in min anwa' al-af'ali. Wa anwa' al-af'al mudhari'un wa madin wa amr. Anda lihat di sini syara' al-mu'allif. Jadi syara' al-mu'allif, mu'allif itu memberikan syariat fi bayan al-alamat al-khassati li kulli naw'in min anwa' al-af'al. Dalam penjelasan apa, Mas? Alamat. Alamat itu apa, Mas? Tanda-tanda. Al-khasati. Tanda-tanda yang khusus. Likulli naw'in. Bagi setiap macam. Min anwa'il af'al. Dari macam-macam fi'il. Wa an'a. Ya. Anwa'ul af'ali. Dan macam-macam fi'il itu adalah. Mudari'un. Wa madin. Wa amrun. Tulis di situ sebagai apa? Contoh. Ini apa? Af'al. Ya, ini adalah mudhari. Kemudian apa? Madi. Kemudian apa? Amrun. Ya. Sehingga di sini mudhari, madi, mudhari itu adalah kata. Ya. Kata kerja. Ya. Now. Atau yang akan datang. Ya. Wa madin past tense, lampau. Wa amrun dan perintah. Nah. Fa alamatul fi'li mudhari'i khasat. Ya. Fa alamatul fi'li al-mudhari'. Tanda-tanda fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' al-khasati. bihi lam kaqolihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, lam yalid. Allah tidak melahirkan. Wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya tandingan seorang pun. Ini di surat Ikhlas 3 dan 4. Fa yalid. Jadi arti kata ini dari yalid, ya, lam yalid, ya. Maka yalid di sini fi'lun mudhari'un, karena ada lam, harusnya apa? Yalidu menjadi yalid. Wa yulad fi'lun mudhari'un. Yulad di sini juga fi'l mudhari'. Fa wa yakun. Yakun di sini fi'il mudhari, ini adalah fi'il mudhari li'anna lam, ya, dakhalat ala hadhil af'ali, enggak pernah dia masuk pada fi'il fi'il ini. Fa kullu kalimatin taqbalu lam, setiap kata yang bisa menerima lam fa hiya fi'lun mudhari'un, maka dia itu adalah seorang suatu fi'il dan mudhari. Nah, makanya wa yumkinu an naqula lil mubtada'i, maka kita bisa mengatakan bagi orang yang mubtada, kullama wajadta kalimatan qablaha lam fa ya fi'lun mudhari'un, wa li hadha yaqulu al mu'allif fi'lun mudhari'un yani lam. Nah, maka dimungkinkan ini untuk kita mengatakan kepada lil mubtadi. Mubtadi itu apa, Mas? Bagi orang yang baru belajar, Mas. Kullama wajadta, setiap kali antum itu dapati, engkau itu dapati kalimatan, suatu kata, qoblaha, yang sebelumnya lam, ini lam tambah fi'il, ya, mudhari. Paham saya sih? Faya fi'lun mudhari'un, maka dia itu adalah termasuk fi'il mudhari'. Ya, walihada yaqulul mu'alif, maka dikatakan oleh mu'alif di sini fi'lun mudhari'un yali lam. Fi'il yang mudhari', ya, yali lam. Sebelahnya itu ada lam. Nah, naktafi bihadzal qudrah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada malam esok, insyaAllah binillah. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.